Eyang, besok kan kamu ujian. Kamu jangan lupa belajar ya. Atau nanti belajarnya sambil aku temenin. Oke? Terus ujiannya besok yang bener. Jangan nyontek. Tapi kalau dikit sih gak apa-apa. Oke sayang, semangat.